يتلو وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدو كل ساح سعى عينيا خلاون كل درب يشقه مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنود. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah. Kisah tentang seorang anak yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk teguh, diberi taufik atau pertolongan untuk tetap berada di atas kebenaran dan dilapangkan dadanya dengan keimanan. Keimanan yang kokoh setelah ia mendengar untayan-untayan kalimat jujur yang keluar dari guru dan teman-temannya tentang sholat. Iya, tentang sholat, keagungannya dan kedudukannya dalam syariat. Dan pendengar, kita akan simak kisah ini sesuai penuturan dari orang tua anak tersebut. Berikut kisah selengkapnya. Anakku, sungguh aku bangga memiliki dia, sebab di usianya yang masih belia, dengan izin Allah, dia mampu membuka pikiran dan hati kami sebagai kedua orang tuanya. Anakku adalah seorang yang sangat rajin mendatangi sholat. Ia menjaga kelestariannya meski usianya masih sangat belia. Sementara di sisi lain, kami sebagai kedua orang tuanya adalah orang tua yang tidak pernah menjaga sholat. Kami lalai akan kedudukan sholat dan keutamaannya. Bahkan saat itu istriku merasa khawatir manakala anakku keluar dari rumah untuk sholat secara berjamaah, terutama di waktu subuh. Istriku selalu berusaha agar membuat anakku mengecualikan subuh dari sholat-sholat lain. Atau dalam kata lain, ia berusaha dengan segala cara agar anakku tidak mendatangi sholat berjamaah di waktu pagi hari atau sholat subuh. Akan tetapi subhanallah, ternyata sholat telah betul-betul tertanam dalam lubuk hati dan ruh anakku tercinta. Singkat cerita, di suatu pagi di hari Jumat, tidak seperti biasanya, aku tidak mendengar langkah masuk dan datangnya anakku dari sholat subuh. Maka dengan segera, aku berdiri dan pergi ke kamarnya. Saat di depan pintu, sayup-sayup aku mendengar sebuah suara lirih dengan sedikit merintih. Suara yang membangkitkan perasaanku secara tiba-tiba. Aku pun segera membuka pintu. Ternyata aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Saat itu, anakku tercinta sedang mengangkat kedua tangannya ke langit dan dengan lisannya yang mungil, namun penuh dengan ketundukan, ia berdoa dengan mendesak, seraya membaca dengan berulang-ulang, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, berilah hidayah kepada hati ayah dan ibuku untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat. Ya Rob, Ya Rob, berilah hidayah kepada hati ayah dan ibuku untuk sholat. Berilah hidayah kepada ayah dan ibu untuk melaksanakan sholat." Melihat pemandangan yang demikian luar biasa, aku hanya bisa berdiri sambil tertegun. Perasaan aneh telah menguasai diriku saat aku mendengar doa tersebut. "Ya Allah, Ya Allah, berilah hidayah kepada ayah dan ibuku untuk melaksanakan sholat." Tak berapa lama kemudian, aku segera pergi kepada istriku. Aku bangunkan ia yang masih tertidur untuk mengabarinya tentang apa yang telah kulihat. Aku berkata kepadanya, "Wahai istriku, bangunlah. Bangun dan berdirilah segera. Dan dengarkanlah apa yang diperbuat oleh anak kita. Ayo istriku, bangunlah segera." Mungkin saat itu istriku menyangka bahwa anak kami telah membakar dirinya sendiri atau ingin mencabut nyawanya sendiri. Maka ia datang dengan tergopoh-gopoh karena rasa kantuknya yang masih melekat. Tatkala ia sudah dekat dari kamar anak kami, ia mendengar desahan-desahan bercampur dengan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan. Lantas ia buka pintu kamar anak kami. Dan saat itu pula ia lihat anak kami sedang dalam keadaan sholat. Bukan hanya itu saja, bahkan di tengahnya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulang-ulang doanya, terus mengulang-ulang doanya. Doa yang tadi ku dengar, "Ya Allah, lapangkanlah dada ayah dan ibuku untuk sholat. Ya Allah, lapangkanlah dada ayah dan ibuku untuk sholat." Sungguh, saat itu adalah saat yang sangat berharga bagi kami sekeluarga. Saat yang betul-betul menyentuh hati. Bahkan kami tak mampu atau tak kuasa lagi menahan diri. Air mata mengalir deras dari mata kami. Dan yang terpenting adalah, hilanglah dari kami kegelapan yang selama ini menyelimuti hati dan kehidupan kami. Kami pun menghambur, memeluk, dan menimang anak kami yang masih kecil tersebut. Saat itu pula keimanan kami tergerak. Tetesan-tetesan air mata mengantarkan kami kepada taubat dan nasuha. Kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kami selama ini. Dan Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan hidayah atau cahaya hidayah pada diri kami. Allah telah melampangkan dada-dada kami dengan kalimat-kalimat dari sekecil. Kami tidak bisa menguasai jiwa saat mendengar doa dari buah hati kami. Buah hati kami yang masih kecil. Kami segera bangkit dan menimang ia, memeluknya dengan sangat erat. Sungguh saat itulah saat kami kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkata kepada anakku, "Nah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu, wahai buah hatiku. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu." Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sejak saat itu kami sekeluarga menjadi keluarga yang penuh dengan keimanan. Kami tidak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sementara istriku menjadi sahabat musholaku di rumah. Dia menjadi muslimah yang soleha. Sekali lagi, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami serta menganugerahi kami kebaikan. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman-Nya di Quran surat Al-An'am ayat ke-125. "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Sungguh, doa adalah panah pada malam hari yang mampu mengetuk pintu-pintu langit. Maka tatkala siang hari datang dengan cahayanya, menjadi nyatalah pengaruh-pengaruhnya, serta menjadi tampaklah buahnya. Dan sungguh, doa itu telah mengetuk pintu langit. Sebuah batu tidak mungkin terpecah dengan sekali pukulan, maka haruslah diketuk berulang kali. Selamat bagimu, wahai anakku, dengan keinginan kuatmu telah menyampaikan kepada hasil gemilang. Selamat bagimu, wahai sang guru, dengan pahala yang besar yang telah mendidik anakku dengan pendidikan ilahi. Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara kedua tangan kecil yang memegang semangat dakwah kepadanya. Dua buah tangan yang di dalamnya bercampur kekanak-kanakan dan kedewasaan, kecintaan dan kemauan. Maka, di manakah kemauan kita bila dibandingkan dengan kemauan anak kecil tersebut? Bagaimanakah jerih payah kita terhadap keluarga dan kerabat kita? Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahu a'lam. وقفت طفل وحده على الليالي ورصاص من حموله.